Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: Ta'ammal kalam abil 'aliyati hadha ma ajmalah. وعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها غافلين والناس عنها في غفلة تأمل. Baik, perhatikanlah ucapan Abul Aliyah hada. Ma ajmala, begitu indahnya. Dan perhatikanlah zaman beliau ketika beliau berbicara ini. Alladhi yuhadziru bihi minal ahwa, yang beliau memperingatkan dari hawa, yakni kebid'ahan. Allati man ittaba'aha faqad raghiba 'anil Islam, yakni barang siapa yang mengikuti hawa ini, mengikuti bid'ah ini, maka sungguh dia telah benci dari keislaman atau benci Islam. Dan perhatikan pula tafsir Islam dengan sunnah. Wa khawfahu ala alamit tabi'in, dan kekhawatiran beliau terhadap tokoh-tokoh tabi'in dan ulama'nya dari keluarnya mereka dari sunnah dan Alkitab. Ya tabayyanlah, kejelaslah oleh engkau makna qawlihi ta'ala, ucapan atau makna ucapan Allah Subhanahu wa taala idz qalahu rabbuhu aslim, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Ibrahim aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, aku menyerahkan wajahku untuk Allah Rabbul Alamin. Juga firman Allah ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sungguh Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah wa may yarghabu 'an millati ibrahim illa man safiha nafsah, dan barang siapa yang benci terhadap millahnya Ibrahim, tidaklah dia benci kecuali orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Dan yang lainnya dari usul yang sangat besar, pokok-pokok ajaran yang sangat besar, allati hiya aslul usul, pokoknya pokok, sementara manusia dalam kondisi lalai. Qala habidahullahu ta'ala, yaqulu syekh rahimahullah, ta'ammal kalam abil aliyah hadha, perhatikanlah ucapan Abul Aliyah ini, wa ma fihi minal fawaidil azimah, dan padanya dari faedah-faedah yang sangat agung. Wa zamani abil aliyah mata, wa zamanu abil aliyah, dan zamannya Abul Aliyah kapan? Innahu zamanu tabi'in, beliau hidup di era tabi'in. Fa kaifa bi zamanina hadha, beliau khawatir di masa itu, apalagi di masa kita sekarang ini. Abul Aliyah khafa ala tabi'in, fa kaifa bi zamanina hadha, beliau khawatir atas umat pada zaman itu, apalagi di zaman kita sekarang. Innahu ashaddu khatara, di zaman kita ini lebih berbahaya lagi, lebih mengerikan lagi. Wa tafsirul Islam bis sunnah, ayat sunnah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafsir Islam dengan sunnah, yakni sunnah yang ada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khawfu 'alal a'lamit tabi'ina wa ulama'ihim, dan kekhawatiran beliau terhadap tokoh-tokoh tabi'in dan ulama'nya dari keluarnya mereka dari sunnah dan Al-Qur'an. Idz kana qad khafa ala alamit tabi'in, fa kaifa bina nahnu, Abul Aliyah khawatir terhadap tabi'in, tokoh-tokoh tabi'in dan ulama'nya saja, apalagi untuk kita, al-khawfu alayna ashad, kekhawatiran atas diri kita itu lebih besar lagi. Ya tabayyanu laka makna qawlihi ta'ala, jelaslah oleh engkau makna ucapan Allah, idh qala lahu rabbu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Qala ta'ala wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin. Barang siapa yang benci terhadap millahnya, agamanya Ibrahim, tidaklah dia benci kecuali orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilih Nabi Allah Ibrahim di dunia ini. Wa innahu fil akhirati lamin as-salihin, dan sungguhnya di hari akhirat kelak Nabi Allah Ibrahim termasuk orang-orang yang saleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika Allah berkata kepadanya, aslim, serahkanlah dirimu. Qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Aslamtu li rabbil alamin. Istajaba li amrillahi subhanahu wa ta'ala atau azza wa jalla. Nabi Ibrahim AS memenuhi panggilan seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aslama niyatahu wa qasdahu wa amalahu lillahi azza wa jalla. Beliau, Nabi Ibrahim AS mengikhlaskan, menyerahkan seluruhnya, niatannya, tujuannya, amalannya, semuanya lillahi azza wa jalla. Hadha huwa al-Islam. Inilah keislaman itu. Al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan agama untuk Allah azza wa jalla. Wal-inqiyad lillahi azza wa jalla. Tunduk patuh terhadap Allah azza wa jalla. Walihada yakulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa naqalahu anhu Syekh Muhammad bin Al-Wahhab fi as-salasatil usul. Dan dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitabnya Usul Salasa. Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitawhid. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bitta'at, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan. Wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Inilah Islam sesungguhnya. Inilah definisi Islam. Kalau Anda Muslim, Anda harus melakukan ini. Barakallah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk patuh terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ibadah dan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan. Wa qawlu ta'ala wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi Allah Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya, demikian juga Ya'qub memberi wasiat kepada putra-putranya, inna Allah safalakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguh Allah telah memilih untuk kalian agama ini, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadihi wasiyatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah wasiat Ibrahim alaihi salatu wassalam, wasiatu Ya'qub alaihi salatu wassalam. Demikian pula wasiatnya Nabiullah Ya'qub. Kullu minhuma wassa atau wassa durriyatahu bittamassuk bil Islam. Keduanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub, mewasiatkan kepada putra-putranya untuk berpegang teguh dengan Islam. Wa antum min durriyati Ibrahim alaihi salatu wassalam, kalian yakni orang-orang Arab dari anak keturunannya Ibrahim. Fal wasiyatu syamilatul lakum wa liman ya'ti ba'dakum ila an taqum as-sa'ah. Maka wasiat syamilah lakum, syamilah mencakup kalian semuanya. Walam waliman ya'ti ba'dakum, dan orang-orang yang datang setelah kalian sampai tegaknya hari kiamat. Wasa biha Ya'qub bani Israel. Demikian juga ya Nabi la Ya'qub mewasiatkan kepada bani Israel alladzina hum yahud, yakni mereka orang Yahudi. Allah wasa biha al-Arab wal-Ajam, Allah mewasiatkan kepada orang Arab dan orang Ajamnya. Wasahum jami'an ala lisan Ibrahim wa Ya'qub, semuanya orang Arabnya, orang Ajamnya, semuanya melalui lisannya Ibrahim alaihi salatu wasalam dan Ya'qub diwasiatkan kepada mereka, innallaha astafa lakum dinah, sungguh Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Ai ikhtarahu lakum hadhihi ni'matun 'azimah, Allah pilihkan untuk kalian ini nikmat yang sangat besar. Bainama aktsarul bashar 'ala ad-dhalal, di mana kebanyakan manusia berada di atas kesesatan. Wa antum an'ama Allahu 'alaikum, dan kalian adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi hadzal dinil 'azim, dengan agama yang agung ini. Wa ba'atha ilaikum hadzal rasul al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengutus kepada kalian rasul mulia ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, barakallahu fikum, begitu kita mendapati kesesatan, kelalaian, kebatilan yang ada pada orang, dan semangatnya mereka melakukan kebatilan itu, penyimpangan itu, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru la ilaha illa anta. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ini yang mestinya keluar. Betapa banyaknya orang lalai. Betapa banyaknya orang yang tersesat. Banyaknya orang-orang yang melakukan maksiat. Barakallahu fik. Sementara kita walillahil ham diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mau mengerti, mau mempelajari agama ini dan berusaha untuk mengamalkannya semaksimal mungkin. Kalau kita melihat, barakallahu fikum, mendengar kabar-kabar begitu banyaknya orang-orang yang sesat, luar biasa. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan keutamaan ini. Barakallahu fikum. Inna Allah astafa lakum ad-din ay ikhtarahu lakum hadhihi ni'matun 'azimah bainama aktsarul bashari 'ala ad-dhalal. Kebanyakan manusia di atas kesesatan. Wa antum annama Allahu 'alaykum bihadzal-dinil 'azim, dan kalian orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang agung ini, agama Islam ini. Wa ba'atha ilaikum hadzal rasul al-karim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengutus kepada kalian rasul mulia ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalur rusul. Baik. Seutama-utama rasul wa dinukum afdalul adyan, agama kalian Islam seutama-utama agama. Hadhihi ni'matun 'azimah. Ini adalah nikmat yang sangat agung. Istafalakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah memilihkan untuk kalian agama ini, maka jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Baik. Menyerahkan diri kepada Allah. Hadhihi al-muhimmah. Inilah yang penting. Manahu antasbut ala hadzal din. Engkau kokoh tegak istiqamah di atas agama ini. Hatta ya'tiyakal maut, sampai datang kepadamu kematian. Fa idza ja'akal maut wa anta ala hadzal din fa anta minas su'ada. Kalau datang kepadamu kematian dalam keadaan engkau berada tetap istiqamah di atas agama ini, fa anta minas su'ada, maka engkau termasuk orang-orang yang berbahagia. Amma in ja'akal maut wa anta munharibun an hadzal din fa anta minal ashqiya. Adapun kalau datang kepadamu kematian sementara anda berpaling dari agama ini, maka anda termasuk orang-orang yang sengsara, syaqi. Fal ibratu bil khatimah allati tamutu 'alayha. Maka yang menjadi perhitungan dan jadi patokan adalah bil khatimah, penghabisan, penutup. Allati tamutu 'alayha, yang kau mati di atasnya. Barakallahu bikum. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan pernah kau mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berislam. Usbutu, kokohlah, istiqamalah, kuatlah. Engkau berada di atas kebenaran. Hadza bihi al-hasu 'ala tsabati 'ala ad-din. Kata-kata ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. In al-hasu 'ala tsabat, dorongan untuk tetap istiqamah, kokoh di atas kebenaran ini. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama adalah karamah yang paling agung. Karamah itu adalah kemuliaan. Barakallahu fiik. Ketika anda istiqamah di atas al-haq, itulah karamah. Barakallahu fiik. Itulah yang paling bagus. Tidak perlu sesuatu yang aneh-aneh. Baik. Bahkan justru yang aneh itu yang istiqamah itu. Barakallahu fiik. Karena sedikit. Baik. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuraba. Baik. Itulah sesungguhnya yang dikatakan karamah. Baik. Maka ayat ini memerintahkan kita untuk kokoh di atas agama, hatta ya'tiyakal maut wa anta 'alaihi la tatruku abadan. Jangan kau tinggalkan, jangan pernah engkau tinggalkan agama ini. Wa qala ta'ala wa may yarghabu 'an millati ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang yarghabu 'an, yarghabu ini benci. Siapa yang benci terhadap millahnya Ibrahim, tidak ada kecuali orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Wa may yarghabu istifhamun inkari. Pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. Siapa lagi yang lebih bodoh? Maksudnya, yang lebih bodoh dari orang-orang yang membenci millahnya Ibrahim. La yarghabu ahadun ya'ni la yatruku ahadun millata Ibrahim in kana yuridu an-najata li nafsihi. Yani tidak akan ada seorang yang mau meninggalkan ajarannya Ibrahim kalau masih dia menginginkan keselamatan dirinya. Tapi kalau dia sudah tidak lagi menginginkan keselamatan dirinya, maka dia tinggalkanlah ajaran ini. Khifatul aql wa dhaya'uhu faman taraka millata Ibrahim faqad khasira nafsahu. Fala yatruk millata Ibrahim allati bu'itha biha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan dia meninggalkan milahnya Ibrahim yang di atas inilah Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni at-tauhid. Illa man safiya nafsah. Tidak ada yang benci dengan at-tauhid kecuali orang-orang yang membodohi dirinya. As-safah maknahu khifatul aql wa dhaya'uhu. Safah itu adalah kedunguan. Barakallahu fik. Dungu. Khifatul aql, ringan, ringan akalnya. Wa dhaya'uhu, tersia-siakan. Tidak termanfaatkan. Faman taraka millata Ibrahim faqad khasira nafsah. Maka barang siapa yang meninggalkan milahnya Ibrahim, yakni at-tauhid, maka sungguh dia telah merugikan dirinya sendiri. Wa ahlakaha, sungguh dia telah membinasakan dirinya sendiri. Wa azu syai'in indal insani nafsuh. Dan yang paling mulia pada seorang adalah jiwanya. Fa idza khasira nafsahu khasira azza syai'in indahu. Dia merugikan dirinya, maka dia barakallahu abikum, dia merugikan sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Kulinal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Katakan sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya nanti di hari kiamat. Fa kaifa yakhsirul insanu nafsahu? Bagaimana seorang itu merugikan dirinya? Bagaimana? Idza taraka millata Ibrahim khasira nafsahu. Kalau dia sudah meninggalkan milahnya Ibrahim, yakni at-tauhid, milahnya Nabi Muhammad SAW, at-tauhid, siapa yang barakallahu bikum meninggalkan ini, maka dialah yang merugikan dirinya sendiri, rugi. Wa asbahu hadhihi al-usul al-kibar, kemudian kata beliau, dan yang serupa dengan dari pokok-pokok yang sangat besar yang merupakan usul agama ini, wa nasu anha fi ghaflah, sementara manusia lalai daripadanya. Asbahu hadhihi nusus, yang serupa dengan nas-nas ini banyak. Wa hadhil al-athar allati biha hadhil wasaya al-adhimah, dan asar-asar yang seperti ini yang ada padanya, wasiat-wasiat agung. Wa aktsarun nasi fi ghaflatin anha, sementara manusia kebanyakannya lalai dari ini, tidak tahu agama. Tidak paham agama dan tidak ada ketertarikan dengan agama. Ya pokoknya cuma sekedar mengenal begitu saja, sekilas, bahwa dia sebagai seorang muslim kewajiban sholat ada, itu pun terkadang mau, nanti kalau mau dia lakukan, kalau enggak, enggak. Jadi kalau lagi sibuk ya ditinggalkan. La haula wa la illa billah. Tapi dia tahu itu dosa, tetap dia lakukan. Tapi dengan alasan, oh ini cari duit orang. Subhanallah. Tapi yang serupa dengan nas ini, yang serupa dengan asar ini banyak sekali. Wa idza ta'allamuha faqalilum man ya'ti. Baik, kebanyakan orang lalai dari mempelajari agama ini, syariat ini. La yaqra'unaha wa la yata'allamunaha. Tidak pernah mau mereka membaca tentang syariat ini, tidak mau mereka mempelajarinya. Wa idza ta'allamuha fa qalilum may ya'malu biha. Dan seandainya pun mereka mempelajarinya, mengetahuinya, maka sedikit di antara mereka yang mengamalkannya. Wa idza 'amilu biha fa qalilum man yathbutu 'alaiha. Dan yang mengamalkannya pun maka yang sangat sedikit di antara mereka lah yang kokoh istiqamah di atasnya. Fala amri yahtaju ila isti'anatin billahi azza wa jalla. Maka perkara ini perkara yang butuh kita minta pertolongan kepada Allah azza wa jalla, wa ila ihtimam, dan butuh untuk lebih banyak perhatian. Wala yasiqul insanu binafsi wa ya'manu minnal fitan. Dan tidak ada seorang pun boleh percaya terhadap dirinya sendiri dan dia merasa aman dari fitnah. La haula wa la illa billah. Bal yakhafu minal fitani wa yatajannabuha. Bahkan semestinya dia takut akan fitnah dan menghindarinya. Barakallahu fikum. Jangan pernah mau bermain-main dengan fitnah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yujadibanal fitan ma zahara minha wa ma batan. Taib, yang zahir dan yang batin, yang batin kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah ini. Barakallahu fiik. Allah. Subhanallah. Jangan orang terlalu pede, percaya diri. Oh, kita kuat masih ah, yang penting kita bertauhid. Kemudian dekat-dekat dengan syubhat, dekat-dekat dengan fitnah, maka boleh jadi tanpa sadar dia sudah masuk ke dalamnya dalam keadaan dia yakin masih di atas keistiqomahan, padahal dia sudah melenceng jauh. Bal yakhafu minal fitani wa yatajannabuha. Bahkan hendaknya dia takut dari fitnah dan menjauhkan diri daripadanya. Wala yakun imma'ah manas. Dan jangan dia menjadi manusia imma'ah. Imma'ah itu artinya anak ikut mayoritas saja. Mana orang banyak di studio kita? Apa orang bekeng itu? Masa semua salah? Subhanallah. Cerita ini bukan cerita banyak sedikitnya. Ceritanya siapa yang berdasar hak itulah yang benar. Walaupun sedikit. Baik. Subhanallah. Walaupun anda sendiri. Subhanallah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW kepada Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Fa'tazil tilkal firqa kullaha wa la anta'udda 'ala syajaratin wa anta 'ala dhalik. Tinggalkan semua kelompok-kelompok yang menyimpang itu, walaupun kau harus apa? Menggigit batang kayu atau akar kayu, dalam keadaan engkau tetap istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-jama'atu barakallahu fikum bersama dengan al-haq, walaupun apa? Engkau sendirian. Sehingga la yakun imma ma'an nas. Jangan dia bersama dengan kaidah yang penting kita ada yang orang banyak juga kita. Bahaya. Karena kebanyakan dalam Quran faktarhum la ya'dilun faktarhum la ya'lamun dan seterusnya. Bal yakunu ma'al haqqi daiman wa abadan. Akan tetap hendaknya dia bersama dengan al-haq terus menerus selamanya. Fa idza balagahu syai'un fa innahu ya'ridu 'alal haqq. Kalau sampai kepadanya sesuatu dia hadapkan kepada al-haq. Kalau cocok alhamdulillah, kalau tidak dibuang. Barakallahu fiik. Siapapun yang mengatakannya. Fa in wafaqahu alhamdulillah. Kalau mencocoki al-haq, maka alhamdulillah. Wa in khalafahu fa innahu yatruku. Kalau ternyata tidak mencocoki maka dia tinggalkan. Selesai. Subhanallah. Bukan cerita banyak-banyakan. Mana banyak pengikutnya, mana sedikit pengikutnya, tapi cerita tentang al-haq. Barakallahu fiikum. Dan ada jangan juga ada orang kata, "Oh, orang ini sedikit, orang berarti yang betul." Belum tentu. Tetap kembali kepada al-haq. Barakallahu fiikum. Jadi ceritanya bukan banyak-banyakan dan bukan sedikit-sedikitan. Ceritanya adalah al-haq. Barakallahu fiikum. Karena al-haq ini di saat-saat tertentu banyak pengikutnya, di saat yang lain sedikit pengikutnya. Allahul musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita istiqamah. Tapi tentunya sampai di sahabat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tetap di atas al-haq, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.